dan setengah waras ikut nyoblos tempo hari. Datang paling pagi pakai jas dengan dasi diikat rapi. Segalanya tampak pantas, tak satu hal pun jadi aneh. Masa trip atau lagi waras, Tamri selalu tampil nyeleneh. Di pagi liran ia kepilih, perkara kok jadi pelik. Umumnya nyoblos semenit kelar, sedang Tamri belum keluar. 5 menit masih di dalam, hansip mencoba kertas. Suasana TPS jadi lebam saat Tamri balas teriak. Aku sedang nagih janji pada foto ini.